Jarang-jarang ya. Ngasih kuis kan jarang-jarang saya kan. Habis saya bingung mau ngapain, pada diem semua di kelas kan. Jadi mending kuis kan waktu itu. Jadi waktu hari Kamis itu adalah salah satu kelas paling pasif yang saya ajar minggu ini. Dan ini kelas terakhir minggu ini. Dan saya sampai bingung gimana mancingnya. Saya sudah minta tolong Ilham mulai di depan, Eka mulai jawab, tapi kok tetap macet. Ya udah kuis aja deh gitu kan. Terus suasana makin sendu dengan mati lampu jelas. Ya kan betul ya. Bayangin, udah nggak tahu mau ngomong apa, masih ada setengah jam, saya bingung mau ngapain kan. Akhirnya udah kuis aja deh gitu. Pas sudah kuis semua, saya bilang diskusi lah bebas gitu, nggak harus sendiri. Terus tato mati lampu, seret, wah tahu gitu apa yang saya rasain. Terima kasih Anda sudah cukup curious untuk hadir hari ini. Mas, saya panggil Arifin. Oke, silakan maju ke depan sebentar saja. Buat yang belum kenal, Mas Arifin ini adalah angkatan 2015. Jurusan yang sama, adik kelas kita. Oke. Boleh cerita kenapa ada di sini? Apa ada ini? Iya, jadi kan kemarin awalnya belajar termodinamika, terus ada persamaan entropi apa perubahan kalor per perubahan suhu itu melambangkan ketidakteraturan. Nah, saya bingung. Karena di buku Stephen Hawking yang The Brief History of Time itu dibilang bahwa entropi itu mempengaruhi mengaruhi jalannya alam semesta lah, kata saya. Kok bisa termodinamika nyangkutnya ke alam semesta? Terus ada lagi baca artikel, dia bilang hukum termodinamika kedua itu berkaitan sama makhluk hidup. Kok dari panas, dari uap, kompresi segala macam bisa muncul ke makhluk hidup? Terus di kata pagi ya suruh masuk, ya saya masuk. Kok mau? Oke, silakan. Enggak, agak miskomunikasi nih kayaknya. Kalau Anda kenal saya nggak pernah maksa orang kok. Jadi kalau ada pertanyaan menurut saya itu tuh redaksinya kurang lebih seperti ini. Saya pikir Anda akan sangat menikmati kalau Anda masuk ke kelas biofisika saya. Benar nggak? Bisa saya lihat di Facebook saya kok. Kata-katanya masih ada di situ gitu. Nggak saya edit. Ada edit historinya kalau diedit juga kan. Jadi nggak saya bilang masuk gitu kan, nggak kan. Harapan saya nggak ada yang memaksa Anda, dan ketika Anda masuk Anda tidak merasa rugi. Saya apresiasi bahwa Anda berhasil mengalahkan rasa takut, karena di Facebook Anda menyatakan rasa takut karena Anda takut mengganggu kakak kelas sebanyak ini kan. Terus saya bilang choose curiosity over fear, pilih rasa ingin tahu daripada rasa takut, dan Anda berhasil menang kalahkan rasa takut ya. Mudah-mudahan minggu depan masih berani lagi masuk lagi, karena minggu depan akan lebih seru daripada minggu ini. Kita akan rekap satu semester kita ngomong apa. Oke. Nah, berikutnya baru sekarang kembali saya tanggapi dulu presentasi yang sudah disampaikan, baru kita tanya jawab secara terbuka. Pertama-tama yang nggak seru dulu deh, tentang teknis dulu deh. Ada bahasan menarik yang ditampilkan di depan tapi nggak masuk ke laporan, self assembly. Benar nggak ya? Apa ceritanya nih? Senang aja Pak, biar Bapak nggak lihat gitu. Jadi tadi kan saya kan belajar dan dibagikan teman-teman seperti biasa. Hasilnya bagian ini, saya bagian ini. Saya dapat assembly, terus habis itu ada buat masukkan ke laporan gitu Pak. Jadi ada pilihan nih kan, hanya dalam belajar aja. Jadi nggak sempat masukkan ke assembly, ke laporan, terus diskusi sama teman-teman, jadilah nggak usah, ngaji udah cukup kayaknya. Salah satu hal penting yang berusaha saya usahakan ajarkan ke kalian adalah time management. Dari awal kita kenal, saya selalu ajarkan time management. Jangan terlambat misalnya gitu kan. Terus bekerja dengan sistematis, setiap minggu dicicil. Tahun lalu eksperimen saya gagal karena saya berharap waktu itu bahwa kalian sudah tahu time management, sudah tahu okay, kalau sudah dikasih soalnya 10 maka dibagi deh gitu kan. Terus kalau nggak paham diperkuat gitu kan, tapi ternyata eksperimen itu gagal. Tapi datanya selalu bisa dimanfaatkan. Dan Dan ternyata tahun ini dinamika kelas Jumat jauh berbeda dibanding kelas Senin dan Kamis. Kalau ditanya kenapa, saya nggak bisa kasih tahu kenapa, karena saya nggak tahu kenapa, tapi ada indikator kan. Kamis yang paling pasif itu paling sedikit anak ngulang. Serius. Jumat yang paling aktif itu yang paling sedikit anak nggak ngulang. Sekarang kalau saya tanya ke Gwin deh sebagai wakil, lebih asik tahun ini apa tahun lalu? Asik tahun ini. Asik tahun ini. Oke, jadi rekomendasinya ngulang atau enggak? Nanti kalau ditanya adik kelas, Anda yang jawab. Kemudian selain time management, saya juga ingin ajarkan sebagai engineer untuk bekerja dengan teliti, dengan rapi. Misalnya di sini saya pernah ingatkan di kelas ini waktu saya harus menghitung mana yang paling tebal ya, mana yang paling tipis ya. Tolong dong bantu saya dengan kasih nomor halaman. Ini masih belum ada nomor halaman. Terus saya katakan juga hati-hati dengan plagiarisme. Jangan lupa tampilkan referensi. Di sini juga masih belum ditampilkan. Kemudian saya bacakan ada satu kalimat seperti ini. Tugas minggu ke-13. Your group may try to answer the exam question number 7. Tapi kan apa ini? Copy paste. Ya, masalahnya copy paste belum diganti kan? Hati-hati. Hati-hati. Jangan membuat malu diri sendiri dan guru Anda ya. Kita mulai dengan tanggapan-tanggapan yang saya bisa berikan. Pertama, tadi ada pertanyaan ketika penurunan spektakuler ini sudah berhasil diselesaikan. Jordan, ini kan spektakuler. Jarang loh ada yang ngerjain Jordan. Ada satu adik kelas Anda yang setiap Jordan dia kerjakan. Keren banget. Nah, di sini ini kelihatan susahnya ngerjain Jordan ya. Nah, terus udah selesai terus bingung lagi. Epsilonnya kemana gitu ya. Benarkah epsilonnya kemana gitu. Nah, epsilon itu tidak ada. Karena apa? Karena dia memakai saturated tetrod kan. Padahal saturated tetrod itu untuk tidak membahas reaksi kimia. Dia katakan bahwa saturated tetrod ini hanya untuk perpindahan energi, perpindahan massa, tapi tidak ada perubahan ikatan kimia massanya. Nah, epsilon ini ceritanya terkait sama ikatan antar atom pada sebuah molekul. Kalau kita nggak punya reaksi kimia, maka molekulnya akan selalu sama lah gitu. Tidak akan berubah bentuk, tidak akan melepaskan energi ikatnya. Maka epsilon itu tidak pernah diceritakan di saturated yang sebelumnya. Kalau kita masih ingat atau nurul maju kan cerita yang penting kita lihat delta entropinya, selalu deltanya gitu kan. Nah kalau kita tidak punya reaksi kimia, maka delta entropinya nggak perlu memperhitungkan epsilon kan, karena nggak ada perubahan ikatan kimia, maka epsilonnya bisa dihilangkan. Jadi apakah ada yang salah? Nggak, semuanya benar. Jadi yang ada turunkan itu masih tidak memperhitungkan reaksi kimia, epsilonnya belum masuk. Tapi kalau mau masuk ke subbab 8.2 ada chemical reactions, maka harus diceritakan tentang epsilon ini dulu di 8.1. Oke? Dengan baik juga kelompok Anda cerita bahwa spesifik tadi Risdan yang cerita tentang mu kan, terus mu itu dikatakan punya dua komponen, konsentrasi dan internal energy. Nah, internal energy ini yang tadi kita katakan biasanya hilang. Konsentrasi ini sebetulnya sudah mulai diceritakan minggu lalu ya, pas kita bicara osmotic pressure kan. Saat ada membran, terus ada perpindahan aliran gara-gara perbedaan konsentrasi, ini mulai masuk. Kalau epsilon ini nggak ada, maka sebetulnya hampir nggak ada bedanya mu sama konsentrasi. Jadi bab yang ini jadi nggak punya cerita baru. Baru ada cerita baru kalau ada epsilonnya, lalu nanti ada reaksi kimianya. Oke? Kemudian ada kebingungan tadi tentang gimana caranya kok bisa kayak batu udah dijatuhkan kok bisa naik lagi, kalau nggak salah pertanyaannya seperti itu kan? Jadi cerita lengkapnya seperti ini sebetulnya. Ada dua spesies, satu dan dua. Dua-duanya punya mu, mu 1, mu 2. Sekarang kita lihat mana yang lebih besar. Kalau mu 1 lebih besar, maka reaksinya adalah dari satu berubah ke dua. Dan begitu pula sebaliknya. Nah, yang menarik di sini ketika ada sebuah reaksi di mana kita punya dua spesies 1 dan 2, dan yang menarik 1 dan 2 ini susunan atomnya enggak. Atom penyusunnya sama. Tapi jenis ikatannya beda. Karena jenis ikatannya beda, maka energi ikatnya beda. Sedemikian sehingga epsilonnya beda. Jadi kita punya cerita misalnya, saya lupa kalau saya terbalik tolong dikoreksi. Misalnya epsilon 1 lebih besar daripada epsilon 2. Misal. Oke. Kalau epsilon 1 lebih besar daripada epsilon 2, maka secara intuitif kita akan mengatakan ya tentu saja dari 1 akan pindah ke 2. gitu ya. Misalnya kayak apa sih? Jadi ada epsilon 1 itu adalah energi ikat untuk molekul 1, epsilon 2 adalah energi ikat untuk molekul 2. Kalau energi ikatnya berkurang, maka kan spontan gitu loh. Ada yang dilepas ikatannya, spontan. Sekarang pertanyaannya, bisa nggak dari epsilon 2 naik ke epsilon 1? Alias yang tadinya terurai, jadi diikat lagi. Pertanyaannya kan itu kan. Kalau bisa, kok bisa? Dari mana? Gitu. Nah, kemudian dikatakan bahwa mu itu bukan hanya fungsi epsilon, tapi juga fungsi konsentrasi. Jadi kalau kita punya cerita di mana epsilon 1 lebih besar daripada epsilon 2, tapi konsentrasi 2 jauh di atas konsentrasi 1, maka mu 2 bisa jadi lebih tinggi daripada mu 1. Oke? Jadi kita tidak hanya melihat energi ikat yang mana lebih besar, tapi konsentrasi yang mana lebih besar, dan nanti netonya itu di mu-nya. Jadi mungkin ada kondisi di mana mu 2 lebih besar daripada mu 1, bahkan ketika epsilon 1 lebih besar daripada epsilon 2. Oke ya? Jadi di sini harusnya menjadi hilang kontradiksinya. Karena konsentrasi pun ikut bermain. Terus ke saat grup Anda cerita tentang Gibbs free energy, tadi Yusuf yang cerita, kemudian menggunakan persamaan reaksi ini 2H2 tambah O2 jadi 2H2O, dengan tepat dikatakan bahwa ini punya mu, punya mu, punya mu, delta G-nya adalah mu produk dikurangi mu reaktannya. Betul sekali. Yang ingin saya tambahkan, bukan koreksi, adalah kita bisa lihat ke halaman 269, kita lihat sama-sama. Di halaman 269, di bagian tepat sebelum subbab 8.2.3, ada paragraf terakhir sebelum subbab 8.2.3. Paragraf itu dimulai dengan kata-kata "We are partway to understanding the focus question for this chapter." Oke ya, bisa ketemu semua? Oke. Kemudian ada kalimat setelah itu yang mengandung kata apparent equilibrium. Jadi kalau saya baca kalimat berikutnya, the caveat about reaction rates in idea 8.17 reminds us that, for example, a mixture of hydrogen and oxygen at room temperature stay out of equilibrium essentially forever. The activation barrier to the spontaneous oxidation of hydrogen is so great that we instead get an apparent equilibrium where equation 8.11 does not hold. Ini yang harus saya tekankan. Jadi ide 8.17 itu bicara tentang laju reaksi, tapi kemudian kalau kita lihat ada satu buah kasus di mana kalau kita punya hidrogen dan oksigen dan kita biarkan di temperatur ruang, itu nggak otomatis jadi H2O gitu. Padahal kalau kita lihat reaksinya, H2O2 bisa jadi H2O. Tapi kalau H2O2 di temperatur ruang, dia tidak otomatis menjadi H2O. Kenapa? Disebutkan di situ the activation barrier, jadi ada energy barrier to the spontaneous oxidation of hydrogen untuk reaksi dari kiri ke kanan ini is so great that we instead get an apparent equilibrium. Nah, kalau pas pembahasan 2 minggu lalu kita masih berusaha menghindar cerita tentang buffalo hopping, masih ingat? Bukan keterbelakang. Ini kan, ya. Nah, di sini kan ceritain activation barrier-nya. Oke ya. Jadi kita punya dua spesies, ada buffalo di sini, ada buffalo di sini. Secara visual kita bisa lihat buffalo di ketinggian yang lebih tinggi akan lebih mudah turun daripada yang di bawah naik. Tapi yang dari atas untuk turun pun itu sebetulnya ditentukan sama tebingnya seberapa tinggi. Artinya kalau activation barrier-nya ceritanya tidak seperti ini melainkan seperti ini, katakanlah, maka sebetulnya walaupun mu di kiri lebih tinggi daripada mu di kanan, ini pun tidak spontan. Pada equilibrium artinya mu kiri sama dengan mu kanan pas equilibrium. Artinya kita lihat energinya, kita lihat konsentrasinya, maka nanti mu-nya jadi sama. Ini sebetulnya belum equilibrium, tapi menunjukkan apparent equilibrium. Apparent equilibrium itu apa? Kelihatannya kayak udah seimbang. Kita tunggu sampai entropi kita maksimum pun tetap kelihatan seimbang gitu. Artinya berarti teori ada yang salah. Enggak juga. Teori yang dibahas di bab ini menceritakan kondisi di mana analisisnya bisa diekstensi sampai infinite time. Dan itu sebetulnya kalau untuk engineering jadinya enggak relevan. Kalau untuk engineering yang relevan adalah yang finite time, di mana waktunya terbatas. Ketika waktunya terbatas, maka ini menjadi relevan untuk dibahas. Oke. Jadi kalau kita bicara hanya delta G, secara sederhana ini betul. Itu betul. Tapi ternyata pada kondisi seperti ini, di mana delta G-nya itu sebetulnya positif dan harusnya berjalan spontan, ternyata tidak selalu demikian. Jadi cerita ini betul, tapi nggak lengkap. Oke? Jadi kita harus lihat activation barrier yang harus dilampaui seberapa tinggi. Berikutnya komentar saya tentang uraian Gavin tentang self-assembly, kemudian cerita tentang MV files, kalau saya nggak salah sebut MV files, mungkin. Dia punya dua bagian, hydrophobic sama polar, gitu ya. Nah, yang polar ini sebetulnya yang hydrophilic. Jadi segala sesuatu yang polar itu dia lebih mudah untuk membentuk ikatan. Nah, kalau kita masih ingat di akhir minggu lalu ada pertanyaan dari Cesar Alpha tentang apa yang terjadi kalau misalnya membrannya dihilangkan ya kalau nggak salah, atau intinya ada diskusi di mana kita bahas tadinya ada membran terus ada osmosis. Oke, terus di situ ada free energy yang turun sampai ke minimum. Terus saya lanjutkan dengan ide di akhir pertemuan minggu lalu. Coba kita bayangkan kalau ada gelas kapiler, pipa gelas kapiler ditempelkan ke air, maka otomatis airnya akan naik. Atau kalau kita bicara kalkulus dulu, sequoia gitu kan, naik otomatis. Ya kan, benar kan? Balik-balik lagi ke situ itu ternyata kan. Nah, ketika kita lihat kok bisa otomatis naik, maka sebetulnya kita bisa jelaskan permukaan. Permukaan pembuluh sequoia-nya atau permukaan kaca kapilernya itu terbuat dari molekul yang polar. Sedemikian sehingga dia free energinya tinggi, kecuali saat dibasahi, maka dia akan berikatan, terus free energinya akan turun. Oke? Nah, sekarang kalau bicara tentang self-assembly, terus tadi ada pertanyaan, apa sih dimaksud dengan critical concentration tadi kalau nggak salah? Critical concentration, cerita sederhananya, kalau kita buat sesederhana mungkin itu seperti ini. Ada satu elemen, ada dua elemen, ada tiga elemen, itu tidak langsung klak-klak-klak-klak seperti cerita tadi. Klak-klak-klaknya itu baru terjadi ketika jumlah elemennya melewati satu dua ambang batas tertentu. Jadi kalau kita eksperimen, kita bisa buat supaya elemen penyusunnya itu yang satu, kita lihat dua. Kalau satu nggak mungkin jadi memang. Dua, logikanya nggak mungkin, karena kalau dua gini masih ada ruang terbuka kan? 3, 4, 5, 6 dan itu masih belum membentuk membran. Tapi ketika melewati satu buah konsentrasi tertentu, di mana konsentrasi dinyatakan dengan jumlah per volume, maka tiba-tiba ada istilah cooperativity. Tato ada satu buah kerjasama yang tadinya nggak ada, tato jadi ada. Nah, kerjasama ini yang kemudian membentuk membran, di mana free energinya tiba-tiba secara kolektif semuanya zep turun. Yang nggak suka air tiba-tiba sekarang jadi relax karena dia terhalang dari bersentuhan dengan air. Jadi kata kuncinya sebetulnya di cooperativity. Tentang gambar yang jelek, gambar 8.7, saya nggak bisa pertahankan itu bagus sih, karena kita di teknik fisika nggak bisa bilang itu jelek atau bagus kalau kita nggak bisa mengkuantifikasi itu jelek atau bagus, bener nggak? Tapi kita harus bisa mencari dugaan kira-kira apa sih yang membuat itu menarik ya. Kalau kita lihat captionnya figur 8.7, fotomicrograph. Apa maksudnya fotomicrograph? Apakah ini real? Ini apakah real object atau simulasi? Real object. Oke. Okay. Lebih gampang simulasi atau motret real object? Simulasi. Lebih gampang simulasi. Jadi fotomicrograph sendiri itu sesuatu yang perlu kita apresiasi. Salah satu alasan saya memilih bukunya Nelson adalah karena dia punya spirit. Kalau bisa, jangan ngaram kalau ngasih data. Kasih data sungguhan. Jadi buku ini penuh dengan data sungguhan, diambil dari paper sungguhan. Sedangkan textbook biasanya kan asumsikan, terus bentuknya dia gambar pakai tangan sendiri atau pakai simulasi gitu kan. Sedangkan ini adalah real data. Jadi gambar ini gambar sungguhan dari eksperimen. Terus kita lihat lanjutan captionnya. Bilayer structures formed by non-anoic acid. One of several bilayer forming fatty acids. Identified in meteorites. Menurut saya itu menarik, in meteorites. Dan sebetulnya kalau kita lihat di halaman 285, halaman sebelahnya. Ada 4 poin di halaman 285. Kalau kita lihat poin pertama, phospholipids are not particularly exotic or complex molecules. Phospholipid itu sebetulnya bukan molekul yang eksotik atau kompleks. They are relatively easy for a cell to synthesize. Cukup mudah untuk sebuah sel untuk mensintesisnya. And phospholipid-like molecules could even have arisen abiotically from non-living processes. Ini menarik ceritanya. Dan molekul yang seperti fosfolipid bahkan bisa saja muncul secara abiotik, yaitu bukan gara-gara living processes. As a step toward the origin of life. Ada spekulasi menarik kan di sini? Ini spekulasi bahwa jangan-jangan membran pertama terbentuknya seperti ini. Membran pertama yang ada di bumi mungkin seperti ini. Itu spekulasi. In fact, bilayer membranes are even formed by, bahkan kita sudah pernah lihat membran bilayer yang dibentuk oleh phospholipid-like molecules that fall to earth in meteorites. Jadi bahkan dari sejumlah meteor yang pernah jatuh di bumi, di situ ada banyak kandungan molekulnya, ada sejenis molekul yang seperti fosfolipid, dan bahkan dia sudah bisa membentuk membran bilayer. Padahal dia bukan terdefinisikan sebagai makhluk hidup. Jadi dia tidak terdefinisikan sebagai makhluk hidup, tapi anehnya spontaneously dia membentuk membran bilayer. Dan itu membuat spekulasi, apakah, jangan-jangan, bagaimana kalau, kan gitu kan, sebagai engineer. Jadi itu yang menarik menurut saya secara subjektif. Kemudian tentang disosiasi, di sini ada bahasan ketika rock salt, garam batu, dipanaskan dia tidak menguap. Terus dikatakan tidak menguap di sini, apakah mungkin tidak terpecah ikatannya? Ada betulnya, tapi sebetulnya kalau kita lihat menguap, sesuatu mungkin bisa menguap kalau cukup ringan, atau kalau energi kinetiknya cukup besar untuk membuat dia keluar dari fase yang sebelumnya, dari cair ke gas atau padat ke gas. Nah, untuk bisa mengubah fase, maka dibutuhkan energi yang melepaskan ikatan dia dengan molekul sebelahnya, kan, Na dengan Cl dalam hal ini. Terus yang menarik, ketika dikasih air, tiba-tiba bisa terdisosiasi dengan mudah sekali, tidak usah ditumbuk. Na sendiri, Cl sendiri terpisah, gara-gara epsilon per epsilonnya bernilai 1/80. Sedemikian sehingga energi barriernya yang tadinya tinggi seperti ini, dia tiba-tiba jadi turun. Sedemikian sehingga cukup rendah untuk bisa dilewati dengan memanaskan di atas kompor. Itu yang menarik. Tapi yang lebih spesifik, kalau kita lihat cerita disosiasi, akhirnya membawa kita ke ide besar dari buku ini. Nah, kita lihat dulu disosiasi itu halaman. Kita buka halaman 271, dissociation. Kemudian kita lihat paragraf kedua dari bawah yang dimulai dengan kata-kata and yet place that same ionic and ACL crystal, ya. Terus kita lihat kalimat terakhir dari paragraf itu. This modest contribution to the free energy cost is overcome by the increase of entropy. When an iron pair leaves the solid lump and begins to wander in solution, the overall change in free energy thus favors dissolving. Kalimat ini hanya kata-kata, tapi saya ingin kita sebagai engineer terlatih memindahkan ekspresi kata-kata menjadi ekspresi yang lebih kuantitatif ke hubungan matematika. Di sini kita punya F sama dengan E dikurang TS, tapi lebih daripada itu sebetulnya kita juga belajar entropic force, kan? Minggu lalu dan minggu sebelumnya, entropic force dikatakan sebagai, kalau F kecil adalah entropic force, dia adalah negatif D per D dari F besar, itu free energy. Ini adalah entropic force. Kalau untuk piston, maka ini jadi per L, di mana F-nya adalah fungsi L. Tapi tidak harus melulu fungsi L, apapun yang bisa berubah, asalkan free energy-nya turun, maka ada entropic force yang membuat proses berjalan spontan. Dengan tepat tadi di awalan presentasi kan, grup yang tampil mengatakan kalau free energinya belum minimum, maka selalu bisa terjadi proses. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini, apa maksud kalimat yang disebutkan? This modest contribution to the free energy cost, bahwa ada sumbangan kecil terhadap free energy. Artinya apa? Free energy sebetulnya naik di sini. Free energy naik. Is overcome, tapi dibalas, ditanggulangi by the increase of entropy. When an iron pad leaves the solid lump and begins to wander in solution. Jadi kita lihat seakan-akan kalau hanya lihat airnya, free energy-nya naik, tapi kalau lihat si garamnya saat dia berpisah, entropinya naik lebih dahsyat lagi. Dan kenaikan entropi si NaCl itu mengurangi free energy si NaCl. Maka kita sekarang punya dua free energy nih, free energy air, free energy NaCl. Saat terjadi disosiasi, free energy air sebetulnya naik. Tapi free energy si NaCl turun dengan jauh lebih besar. Maka netto free energy-nya jauh lebih turun.